kepulan yang menggelia di dalam dua tomat bertumpukan bertindihan di suatu sudut pasar Swalayan. Baru tiga hari ku berada di sini setelah perjalanan yang jauh sekali dari kebun di belakang rumah petani di mana kan berawal cerita ini. Pagi itu ketika ku sedang terlelap begitu nyenyak dalam lubangku yang gelap di sebuah tomat berwarna merah. Di antara dedaunan yang basah, aku terbangun dengan terkejut. Kala ku merasa rumahku tercabut, aku pun melihat semuanya bergoyang sambil mencoba mengintip dari lubang. Mungkin sudah waktunya tomat dipetik. Ku hanya tertegun tak berkutik, terangkat dan terbanting ke dalam keranjang, terbuang dari kebun belakang. Keluar untuk melihat-lihat dan meluruskan badan.